neng kunaon bet cicing bae siga teu ngarti kahayang salaki meureun pantes siga namun teu ngapoe ieu nenek ngarujak ujak mulada sayang ngarujak deui panas poe hareudang bayeung yang meureun pantes ngarujak can kudu beuheur haseum dicampur honje geser seger campur jauh manggala kahayang nu lain-lain tudaresep nenek eta pangabeki sok nenek anu mesekna atuh akang rendosna aduh ulah make putunu ieu ah naha apan mutunangan hiji eta mutu ageung teuing akeun bae ngarah lembut saumarana ah deudeuh akang geuning seukeut tuda aduna haseum jeung lada kuat rujak na lada pisan lada kan barso oh. Tuh seger ima kieu mah bukan seger ngajang neneng seger teh siga teu ngarti kahayang salaki meureun pantes siga namun teu ngapoe ieu nenek ngarujak ujak ulada ngarujak can kudu beuheur haseum dicampur honje keser seger campur jauh manggala resep neneng eta pangabekti. Sok neneng anu mesekna atuh akang nu ngarendosna. Ah nah, apa mutu nangan hiji? Eta mutu ageng teuing. Akeun bae ngarah lembut samarana. Da aduna haseum jeung lada kunaon akang kupeureudeuyan teu kuat neneng rujakna lada bisa nikmatnya kan.